بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Hikmah dari hijab itu adalah mengurangi fitnah yang terjadi. Yang namanya laki-laki tetap laki-laki, bagaimanapun solehnya. Yang namanya laki-laki tetap laki-laki. Kalau melihat wanita tertarik, gitu. Sehingga hati-hati harus dijaga. Jangan sampai kamu dituntut yang melkiyamah. Sekian ratus laki-laki semua menuntut, ya Allah, saya ini demikian gara-gara fulana yang tiap hari lewat depan rumah saya. Gara-gara fulana yang selalu menampakkan kemaluannya dan pakaiannya yang begitu, yang terolok, aibnya ditampakkan. Dan mereka semuanya menuntut rame-rame. Yang karena dia melihat setiap hari, yang untuk berapa kira-kira? Dia keliling terus dengan pakaian yang membuat fitnah laki-laki. Dan itu setiap hari berapa laki-laki yang melihat? Dan berapa laki-laki yang kemudian pulang geleng-geleng? Istri saya kurang cantik. Loh, kenapa aku bilang begitu? Itu tadi yang lewat itu, masya Allah, ngerusak rumah tangga orang. La haula wa la quwwata illa billah. Nah, dan itu akan menuntut, jangan dikira tidak menuntut. Sehingga yang namanya jilbab bukan jilbab gaul, yang justru pakai jilbab tambah cantik. Ini na'udzubillah adalah betul-betul tipuan syaitan. Seakan-akan dia sudah menjalankan perintah Allah, tapi justru sebaliknya. Dia pakai kerudung dengan tidak pakai kerudung, masih cantik pakai kerudung. Karena pakaiannya dibuat-buat demikian rupa, model-modelnya, sehingga menarik perhatian kaum laki-laki. Akhirnya hikmahnya tidak ada sama sekali. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Yang diantara dari adab-adab yang syar'iyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya adalah adab bagaimana dia mengucapkan salam kepada saudaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan telah mengajarkan kepada sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ketika melewati Sufyan, anak kecil, yusallim alaihi, Anas bin Malik memberikan salam kepadanya, mengucapkan assalamu alaikum. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaf'alu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal seperti ini. Salam walaupun kepada anak kecil. Karena ini merupakan adab syar'iyah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan kepada umatnya. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَأْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Sungguh kalau kami dulu di dunia na'qilu